لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini dengan memohon bimbingan, taufik, petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslimin rahimahullahu taala, Kitab At-Taubah bab yang ke-10 tentang berita bohong dan diterimanya taubat orang yang menuduh, halaman 157. Kemarin kita akhir dari pembahasan dan pelajaran kita adalah masuknya seorang wanita Ansar, ya, menjumpai Aisyah dan ikut menghibur Aisyah dengan tangisan, ya, bersama dalam kesedihan. Kata Aisyah bercerita, fabainama huma jalisani indi wa ana abki istadzanat علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي. Jadi wanita Ansar ini merasakan betapa beratnya ujian yang dirasakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan ia ikut meringankannya dengan sama-sama menangisi dan bersedih menghadapi ujian yang sangat luar biasa beratnya tersebut. Qalat fabaina nahnu ala dhalika dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallama thumma jalas. Ketika mereka dalam keadaan demikian, ayah ibunya Aisyah, Abu Bakar dan istrinya membiarkan anaknya meluapkan tangisannya, dan mungkin itu yang akan melapangkan dadanya, ya, tangisan itu yang mungkin memberikan sedikit ketenangan daripada dipendam. Kemudian Aisyahnya terus melanjutkan tangisannya. Kemudian datang pula wanita Ansar tadi. Di saat mereka semua dalam keadaan demikian, masuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengucapkan salam dan duduk. Thumma jalas. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. قالت ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قال صدمعي حتى ما أحس منه قطرة فقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah As-Siddiqatu binti Siddiq radhiyallahu taala anha melanjutkan ceritanya. Qalat wa lam yajlis indi mundu qila lima qil. Nabi SAW belum atau tidak pernah duduk bersamaku semenjak tersebarnya fitnah tersebut. Jadi dia masuk, salam, kemudian mengatakan bagaimana kabarnya, keluar lagi. Itu yang diceritakan oleh Aisyah. Dan pertama kali duduk saat itu, ya, pertama kali duduk saat yang diceritakan ini di rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Makanya Aisyah mengatakan walam yajlis indi mundu qila lima qil. Nabi SAW tidak pernah duduk semenjak berita ini tersebar. Waqad labitha syahran, dan ini sudah berlalu satu bulan. La yuha ilaihi fi sya'ni bi syai. Nabi SAW tidak mendapatkan wahyu tentang perihal saya sedikit pun. Jadi selama satu bulan tidak ada wahyu, dan Nabi SAW bersikap seperti yang diceritakan oleh Aisyah. Tidak ada lemah lembut lagi, tidak ada tampak kasih sayang, dan ini wajar dan manusiawi. Manusiawi. Ada catatan yang sangat penting sebelum kita lanjut lalu kita lupa. Catatan yang sangat penting dari cerita yang sekarang kita pelajari, di mana Nabi bersikap demikian semenjak mulai tersebar dan sampai selama satu bulan, sikap Nabi begitu hambar kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan itu yang dirasakan oleh Aisyah, dan beliau nampak melihat perbedaan tersebut. Catatan yang penting bahwa Nabi tidak mengetahui yang gaib. Ini sangat luar biasa. Nabi sama sekali tidak mengetahui yang gaib. Andai kata Nabi mengetahui yang gaib, maka semenjak awal berita itu tersebar, Nabi sudah bisa menolaknya. Ya. Nabi sudah tahu bahwa Aisyah istrinya tidak berbuat demikian. Tetapi Nabi tidak tahu yang gaib. Dan hasil dan pengaruh dari cerita itu besar terhadap Nabi SAW. Seperti yang dikisahkan Aisyah, Nabi SAW juga tidak duduk bersamanya untuk menghiburnya, karena dia sedang sakit, dan bukan sebentar sakit, satu bulan. Ya. Kemudian ketika dia sudah duduk, qalat fatashahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina jalas. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersyahadat, maksudnya membuka pembicaraan dengan memuji Allah dan bertasyahud. Nah, ini tuntunannya. Ini tuntunan apapun pembicaraan, baik kepada satu orang, dua orang, tiga orang atau banyak sekali, memulainya dengan asyhadu an la ilaha illallah. Setelah memuji Allah tentunya, kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Summa qala. Lalu kemudian dia mengatakan amma ba'du. Nah, ini juga termasuk tuntunan dalam berbicara. Ketika seseorang memulai pembicaraannya dengan tahmid, kemudian tasyahud, dan ditambah lagi dengan salawat, maka tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengatakan amma ba'du. Ya, amma ba'du. Artinya amma ba'du adalah adapun seterusnya. Amma adapun, ba'du setelahnya atau seterusnya. Jadi memisahkan antara tahmid, salawat atau tasyahud sebelumnya dengan ungkapan kita biasa. pembicaraan kita dipisahkan dengan amma ba'du, dan ini tuntunan dari Nabi SAW. Setelah ia mengatakan amma ba'du, ya Aisyah, wahai Aisyah, fa innahu qad balagani anki kada wa kada. Ini baru pertama kali setelah satu bulan. Ya. Nabi SAW menceritakan berita yang berkembang di luar, yang tersebar, yang menggemparkan Madinah. Itu pertama kalinya Nabi menyampaikannya kepada Aisyah. Sebelum-sebelumnya tidak. Dan hanya tindak tanduk dan perbuatannya yang membuat Aisyah heran. Ya. Fa in kunti bari'atan fa sayubarri'ukillah. Ini luar biasa. Kata Nabi kepada Aisyah, jika memang engkau bersih dari tuduhan tersebut, setelah menceritakan tentang berita bohong, berita dituduhnya dia berzina, kata Nabi, jika engkau tidak berbuat, maka Allah pasti akan membersihkan namamu. Fa sayubarri'ukillah. Allah akan bebaskan, bersihkan, selamatkan, lindungi engkau dari berita tersebut. Wa in kunti almamti bidzambin. Bila sebaliknya, ini menunjukkan Nabi tidak mengatakan yang gaib. Jika engkau benar-benar berbuat. Ya, jika engkau benar-benar berbuat dosa tersebut, maka fastaghfirillah wa tubi ilaihi. Mohonlah ampunan kepada Allah, beristighfarlah dan bertaubatlah. Jika benar-benar engkau berbuat dosa tersebut. Itulah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi mengingatkan setelah menyuruh dia bertaubat, bila benar-benar ia berbuat, fa innal abda idza tarafa bi dzambin tsumma tab Allahu alaihi. Sesungguhnya seorang hamba bila mana mengakui dosa kemudian dia bertaubat, maka pasti Allah menerima taubatnya. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana seseorang bertaubat dari dosanya, pasti Allah akan terima taubatnya. Ya, taubat ini ibadah yang sangat dicintai oleh Allah sebagaimana yang telah kita pelajari di kitab sebelumnya. Di situ ada juga kitab gabungan kitab taubat. Ya. Doa, zikir, istighfar dan taubat. Ya. Jadi ini keutamaan taubat yang disampaikan oleh Nabi SAW. Qalat, setelah Nabi menyampaikan ungkapannya tadi, Aisyah berkata, falamma qada Rasulullah SAW maqalatahu, setelah Nabi menyelesaikan pembicaraannya, penyampaiannya, qalasa kering. Ya. Berhari-hari dia menangis semenjak dia mendapatkan berita itu dari rumah Nabi. Menangis siang dan malam. Dan ketika Nabi menyampaikan ya, langsung kepada Aisyah berita tersebut, maka saat itu air matanya pun kering. Tidak ada lagi air mata untuk ditumpahkan. Qala sadami hatta ma uhissu minhu qatratan. Sampai-sampai saya tidak merasakan punya satu tetes air mata pun. Dia ingin meluapkan kembali air matanya di hadapan Nabi, tetapi kering sudah air matanya, tidak ada walau satu tetes pun, tidak ada yang keluar, untuk memperlihatkan kepada Nabi bahwa dia berlepas diri dengan tetesan air mata. Terkadang ini permasalahan rumah tangga ya, terkadang tangisan istri itu melembutkan hati suami, melunakkan hati suami. Dan itu tidak didapatkan oleh Aisyah ketika dia berhadapan dengan Nabi, dan Nabi pertama kali menceritakan peristiwa itu kepadanya. Kering air matanya, walau satu tetes pun dia tidak merasakannya. Maka faqultu li abi, saya sampaikan kepada ayah saya, maksudnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma, ajib anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma qala. Kata Aisyah, jawablah dari belalah saya di hadapan Nabi tentang apa yang diucapkan oleh Nabi. Maksudnya dia berharap ayahnya membelanya. Dia sudah tidak bisa mampu lagi berbicara untuk tidak mampu lagi untuk mengungkapkan bahwa dia memang tidak melakukannya. Walau dengan air mata. Ya, dia minta ayahnya untuk membelanya. Faqala, kata Abu Bakar, wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah saya tidak tahu apa yang akan saya ucapkan kepada Nabi untuk membelamu. Faqultu li ummi, kata Aisyah, saya sampaikan, saya katakan kepada ibu saya, ajibi an anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bela saya di hadapan Nabi. Jawab, kalau kalian mengenal saya sebagai anak kalian, jawab. Faqalat, maka ibunya mengatakan, wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah saya tidak tahu apa yang saya akan sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini hasilnya. Aisyah tidak bisa berkata, tangisan sudah tidak bisa, minta ayahnya juga tidak tahu apa yang disampaikan kepada Nabi, ibunya juga demikian. Lalu faqalat, Fakultu wa ana jariyatun hadithatus sin la aqra'u kathiran minal Qur'an, inni wallahi laqad araftu annakum qad sami'tum bihadha hatta istaqarra fi nufusikum wa saddaqtum bihi, fa'in qultu lakum inni bari'atun wallahu ya'lamu anni bari'atun la tusaddiquni bithalik, ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقونني وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. رضي الله تعالى عنها. إنه luar biasa. Kecerdasan, keimanan, ketakwaan tergambar dari ucapan dia langsung menjawab, tapi dia berikan mukaddimah untuk jawabannya ini. Ya. Ini dalamnya ilmu, ya. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi kan meminta dia untuk bila mana memang tidak berbuat, maka tunggu saja, Allah akan pasti membersihkan namanya. Bila mana dia berbuat, maka bertobatlah, beristighfar kepada Allah, dan Allah menerima taubat. Diminta ayahnya menjawab, ayahnya tidak mampu. Begitu juga ibunya. Lalu dia mengatakan, fakultu wa ana jariyatun hadithatus sinni la aqra'u kathiran minal Qur'an. Saya adalah seorang anak-anak yang masih kecil usianya. Hadithatus sinni, wanita anak kecil yang masih kecil usianya, umurnya. La aqra'u kathiran minal Qur'an, saya tidak terlalu banyak membaca dan memahami Al-Qur'an dari usianya, tetapi ilmunya, pemahamannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia menjawab. Ini jawabannya yang luar biasa. Inni wallah, sesungguhnya saya demi Allah. Laqad araftu annakum qad sami'tum bihadza, bahwa sungguh, ya, sungguh kalian telah mendengar berita ini, hatta istaqarra fi nufusikum, sampai-sampai berita ini menghunjam di dalam jiwa-jiwa kalian. Berita dituduhnya beliau berzina. Wasaddaqtum bihi, dan kalian percaya kepada berita tersebut. Ya. Bukti percayanya ada pengaruh. Ya. Memberikan dampak. Kalian mempercayai berita tersebut. Fa in qultu, ini kenyataan nih. Sampai suaminya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak pengaruh berita tersebut kepadanya, dari sikapnya, dari kelemah lembutannya, dan bahkan ucapannya tadi, kata Aisyah, apalagi yang lainnya, sampai orang tuanya pun, ya, tidak bisa berbuat apa-apa, kata Aisyah, fa in qultu lakum inni bari'atun, jika saya sampaikan kepada kalian bahwa saya bersih, ya, tidak berbuat sama sekali, wallahu ya'lamu anni bari'atun, dan Allah mengetahui bahwa saya berlepas diri, bersih dari perbuatan tersebut, la tusaddiquni bidzalik, susah kalian mempercayai saya tentang pengakuan saya tadi. Kenapa? Mukaddimahnya tadi. Karena berita sudah menyebar kemana-mana dan pengaruhnya sudah ada. Sebagian sahabat bahkan sudah terpengaruh. Bahkan kerabat Abu Bakar pun terpengaruh. Iya. Maka susah kalian mempercayai saya. Bahwa saya tidak berbuat. Kalau saya katakan saya tidak berbuat. Saya bersih dari tuduhan tersebut. Dan Allah Maha tahu bahwa saya tidak berbuat. Ya. Tapi kalian susah untuk mempercayainya. Kata Aisyah, wala ini'taraftu lakum bi amrin. Sebaliknya jika saya mengaku. Jika saya seandainya mengaku, wallahu ya'lamu anni bari'atun, dan Allah juga tahu bahwa saya tetap bersih. Saya tidak berbuat. Ya. Wala in i'taraftu lakum bi amrin wallahu ya'lamu anni bari'atun, la tusaddiqunani, niscaya kalian cepat percaya. Kenapa? Karena sudah didukung oleh berita yang sebulan penuh merasuk ke dalam dada setiap orang, memberikan dampak yang luar biasa. Maka mudah kalian percaya bahwa saya berbuat. Ya, kalau saya sebaliknya mengaku bahwa saya berbuat dan Allah tahu bahwa saya tidak berbuat, maka kalian sangat mudah mempercayainya. Dan sebaliknya tadi, kalau saya mengaku tidak berbuat dan Allah Maha tahu bahwa saya tidak berbuat, susah kalian percaya karena berita yang tersebar sudah membuat kalian hampir-hampir percaya dan bahkan banyak yang sudah percaya. Ini kata Aisyah. Jadi Aisyah kesimpulannya mengatakan, wa inni wallahi, dan sesungguhnya saya demi Allah, ma ajidu li walakum mathalan, saya tidak mendapatkan kondisi saya dengan kondisi kalian perumpamaan. Ya, jadi tidak mendapatkan perumpamaan antara kondisi dia sebagai pihak yang tertuduh dan susah untuk dipercayai bila dia mengaku tidak berbuat. Ya. Dan mereka yang memang sudah terkondisikan oleh isu, tidak saya dapatkan perumpamaan antara kita melainkan kama qala Abu Yusuf, kecuali seperti yang diungkapkan oleh ayahnya Nabi Yusuf, Ya'qub. Ya, Ya'qub alaihissalam. Fasabrun jamil, maka kesabaran yang indah, kesabaran yang bagus, yang indah. Wallahul musta'anu ala ma tasifun, dan Allah lah tempat memohon pertolongan terhadap apa yang kalian sifatkan. Itu yang dia tidak menjawab iya dan juga tidak menjawab tidak. Dia hanya, karena kondisinya seperti tadi, kalau saya mengatakan tidak berbuat, kalian tidak akan mungkin cepat percaya. Kalau saya katakan saya berbuat, sementara saya tidak berbuat dan Allah Maha tahu bahwa saya tidak berbuat, kalian akan segera percaya. Akan segera percaya. Jadi dia hanya mengatakan perumpamaan antara dia dengan keadaan kaum muslimin, termasuk Nabi SAW, persis dengan keadaan Ya'qub alaihissalam yang hanya mengatakan yang dikatakan oleh Allah, fasabrun jamil, bersabarlah yang indah. Maka dia bersabar. Dan tempat meminta pertolongan hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Jadi Aisyah tidak menjawab berbuat dan juga tidak menjawab tidak berbuat. Dia hanya bersabar. Ya, menukilkan padahal dia sudah mengatakan, ini juga ketawaduannya. Ketawaduan Aisyah radhiyallahu anha dalam kondisi yang sangat sempit tersebut masih teringat olehnya perkataan Nabi Ya'qub alaihissalam. dia mengatakan tidak banyak membaca Al-Quran, tetapi pemahamannya terhadap Al-Quran luar biasa. Bagaimana dia bisa menyamakan antara kondisi dia dengan kondisi Nabi Ya'qub alaihi salam yang tidak bisa berbuat apa-apa setelah musibah, ujian demi ujian yang dia terima, dia hanya mengatakan Allah mengabarkan fasabrun jamil, kesabaran yang bisa diandalkan saat itu karena sabar buahnya manis. Ya, itu jawaban Aisyah kepada Nabi SAW dan kepada kedua ayahnya dan kepada yang ada bersama mereka saat itu, bahwa dia tidak mengatakan berbuat dan juga tidak mengatakan tidak berbuat. Dia hanya memberikan perumpamaan setelah memberikan mukaddimah tadi antara keadaannya dengan keadaan Nabi Yaqub alaihi salam, dan membacakan firman Allah fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Qalat thumma tahawwaltu fattaja'tu ala firashi. Qalat wa ana wallahi hina idhin a'lamu anni bari'atun wa anna Allah mubarri'i bi bara'ati, walakin wallahi ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى ولا شأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل فيا بأمر يتلى ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. Ia mengucapkan kata-kata tersebut kepada Nabi dan yang lainnya. Aisyah melanjutkan ceritanya. Qalat summa tahawwaltu fattaja'tu ala firasyi. Kemudian saya berpindah tempat, meninggalkan Nabi, meninggalkan kedua orang tuanya, dan dia pun tidur di tempat tidurnya kembali. Qalat, kata Aisyah, wa ana wallahi hina idzin a'lamu anni bari'ah. Dan saya demi Allah saat itu saya tahu bahwa saya tidak berbuat. Ya. Dan yang kedua, wa annallaha mubarri'i bi bara'ati. Dan saya yakin Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan saya, akan melepaskan atau membersihkan nama baik saya. Mubarri'i bi bara'ati, akan memberitahukan, akan menyingkap bahwa saya tidak berbuat, akan memberitakan bahwa saya tidak berbuat. Ini keyakinan Aisyah. Ya, makanya kesabaran yang dia utamakan untuk mendapatkan anugerah dari Allah, yaitu Allah akan membersihkan namanya. Walakin, ya, ini cerita setelah kejadiannya. Akan tetapi, wallahi ma kuntu adhunnu an yunzala fiyya atau fi sya'ni wahyun yutla. Saya yakin Allah akan menyingkap kabut tersebut. Allah akan bersihkan nama baik saya. Tetapi saya tidak menyangka bahwa prosesnya adalah ayat yang dibaca. Proses membersihkan nama itu tidak pernah terbayangkan oleh Aisyah sebagai ayat yang diturunkan. Dia hanya berharap, kata Aisyah, walakinni kuntu arju, saya hanya berharap, ay yara Rasulullah SAW fin naumi ru'ya, bahwa Nabi SAW bermimpi. Dalam mimpinya itu Allah beritahukan bahwa Aisyah bebas. Itu saja yang diharapkan oleh Aisyah dari pembersihan yang dilakukan, pembersihan namanya yang dilakukan oleh Allah. Ya, yaitu Nabi bermimpi, dan dalam mimpinya Nabi mendapatkan wahyu dari Allah bahwa Aisyah tidak berbuat. Itu yang paling maksimal yang diharapkannya, dan dia tidak pernah menyangka bahwa Allah membersihkan namanya dengan ayat. Tidak pernah menyangka, bahkan dengan ketawaduannya. Sebelum kita lanjutkan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, hafizahullah ta'ala, setiap kali bercerita tentang keutamaan Aisyah, atau ketika datang riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dia selalu ya seringkali menukilkan keutamaan ini, keutamaan dan manakib Aisyah, yaitu ketawaduan yang luar biasa, tawadu yang luar biasa. Seperti tadi, ini yang luar biasa. Yang tadi juga ketika dia mengaku tidak banyak menguasai Al-Quran, tidak banyak membaca Al-Quran, tetapi dia bisa menyetil membawakan ayat yang sangat sesuai dengan kondisinya. Begitu juga dengan sekarang, ketawaduan yang luar biasa dengan mengatakan wala sya'ni ya qal apa wa qalat fa wal bukan wala wala sya'ni sebelumnya ya sebelumnya dia mengatakan walakin wallahi ma kuntu adhunnu an yunzala fi sya'ni wahyun yutla, akan tetapi demi Allah saya tidak mengira atau tidak menyangka bahwa diturunkan tentang saya wahyu yang dibaca. Lalu dia menjelaskan wala sya'ni kana ahqar fi nafsi min an yatakallama Allahu azza wa jalla fiyya bi amrin yutla. Kondisi saya, keadaan saya itu lebih hina daripada Allah turunkan tentang saya ayat yang dibaca. Dia tidak merasa berhak untuk diturunkan ayat pembelaan dari Allah. Dia tidak merasa berhak. Dia tidak merasa sampai sebegitu mulianya dia. Sampai sebegitu Allah memuliakan dia. Ya. Dia merasa tidak layak untuk diturunkan oleh Allah ayat untuk membersihkan namanya. Dia hanya berharap Allah mewahyukan kepada Nabi dalam mimpi bahwa dia tidak berbuat. Tetapi ternyata anggapannya keliru. Justru Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang nanti akan dijelaskan oleh beliau di akhir ceritanya. Ya. Qalat fa wallahi ma rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisahu ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه. Ya. Kata Aisyah melanjutkan cerita, dan demi Allah tidaklah Nabi SAW meninggalkan tempat duduknya yang tadi, yang dia duduk bersama Aisyah, bersama dua orang tuanya, menanyakan perihal berita tersebut langsung kepada Aisyah dan seterusnya. Tidaklah Nabi meninggalkan tempat duduknya wala kharaja min ahlil bait ahadun, dan tidak seorang pun yang keluar dari rumah sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya wahyu. Jadi masih berada di posisi mereka masing-masing, nabi tidak belum berangkat, belum tegak dari tempat duduknya, kemudian tidak seorang pun yang keluar dari rumah kecuali Aisyah yang merebahkan badannya di tempat tidurnya. Ya, maka diturunkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ عِنْدَ الْوَحِيِ, maka Nabi SAW mengalami apa yang biasa dia alami ketika turun wahyu dari keberatan. Al-buraha asyiddah. Al-buraha artinya beratnya turun wahyu. Karena wahyu itu ketika turun berat. إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. Makanya Nabi SAW terkadang seperti yang diceritakan oleh Aisyah di sini, hatta innahu layatahaddaru minhu mithlul jumani minal araqi fil yaumish shati min thiqalil qawli alladhi unzila alaih. Sampai-sampai Nabi SAW bercucuran keringat seperti al-juman. Apa makna al-juman? Wahuwa ad-durr. Nah, seperti kristal-kristal. Ya. Berapa di badannya? Berbintik-bintik ya, seperti kristal di badannya di musim yang dingin. Ya, fil yaumis syati, di hari dan musim yang sangat dingin. Min thiqalil qawlil ladhi unzila alaih, disebabkan oleh beratnya wahyu yang disampaikan kepadanya. Itu yang nampak dari raut wajah Nabi, bahwa saat itu beliau menerima wahyu. Semenjak awal berita ini menyebar sampai hari itu tidak turun wahyu, dan ketika turun itu yang dilihat oleh mereka yang ada di rumah. Qalat falamma surriya an rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yadhhaku fakana awwal kalimatin takallama biha an qala abshiri ya Aisha amma Allahu faqad barra'aki. Ya, setelah kata Aisha, falamma surriya, setelah lenyap atau diangkat keadaan itu dari Nabi, berarti wahyu sudah berhenti. Sudah berhenti turunnya karena nampak dari raut wajah Nabi sudah mulai tenang, tidak lagi ada kernyit-kernyit keberatan, dan keringat sudah mulai mengering, menunjukkan bahwa wahyu sudah berhenti. Dan ketika itu terjadi, Nabi SAW yadhak. Ya, Nabi SAW tertawa. Fakana awwala kalimatin takallama biha, dan ucapan yang pertama-tama keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah abshiri ya Aisyah, berbahagialah wahai Aisyah, amallah, adapun Allah, faqad barra'aki, maka sungguh telah membebaskan namamu atau membersihkan namamu. Ya, membersihkan namamu. Faqalat li ummi qumi ilayh, faqultu wallahi la aqumu ilayh wa la ahmadu illa Allah huwa alladhi anzala bara'ati. Ya. Ketika dapat berita tadi bahwa Aisyah bersih namanya dan dari tuduhan tersebut, dan Nabi menyampaikannya kepada Aisyah, kepada semua, ibunya Aisyah berkata kepada Aisyah, qumi ilaih, berdirilah untuk kepada Nabi, maksudnya untuk menyampaikan terima kasih, untuk melampiaskan kegembiraan dan ucapan syukur kepada Nabi SAW. Qumi ilaih, bangkit dan tujulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Wallahi la aqumu ilaih, demi Allah saya tidak akan berdiri kepadanya, maksudnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ahmadu illallah, dan tidaklah saya yang saya puji kecuali Allah. Huwa alladhi anzala bara'ati, dialah yang menurunkan bebasnya saya, bukan Nabi. Maka ini wajar ya. Ini wajar yang dilakukan Aisyah. Nabi juga tidak protes, dan mungkin semua menyadari, memaklumi apa yang diungkapkan oleh Aisyah. Saya tidak akan berterima kasih kepada Nabi, hanya kepada Allah, Allah lah yang saya puji karena dia yang membebaskan saya, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi hanya menerima berita tersebut. Ya. Qalat fa anzalallahu azza wa jalla, إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ عَشْرَ آيَاتٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ بَرَاءَتِي قَالَتْ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِصْطَحٍ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة فأنزل الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى إلى قوله ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Ya, kata Aisyah, Allah menurunkan ya ayat yang diturunkan kepada Nabi saat itu adalah surat An-Nur ya, ayat 11 dan 10 ayat dan 9 ayat setelahnya, asra ayat 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ya satu lembar, maaf satu halaman ya, satu halaman. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Inilah ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Di dalamnya ada pertama berita tentang itu hanya tuduhan dusta. Kemudian diceritakan siapa ancaman terhadap pelaku pertama. Kemudian di dalam ayat-ayat tersebut Allah mengajarkan adab-adab dalam menerima berita. Ya, berita-berita, isu-isu diajarkan adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-12, laula istami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada. Ya. Kemudian walaula fadlullahi 'alaikum fid dunya wal akhirah. Kemudian idh talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun. Ini ada adab dan teguran-teguran yang disampaikan oleh Allah kepada orang beriman. Yang pertama, bahwa Aisyah bersih kemudian langsung turun keberkahan-keberkahan mengiringi bebasnya Aisyah dari tuduhan tersebut. Keberkahan itu apa? Pembelajaran dari Allah, tuntunan dalam menghadapi isu. Bagaimana sikap orang beriman terhadap isu-isu tuduhan terhadap seseorang, ini diajarkan oleh Allah, makanya ayatnya banyak ya. Dan bahkan ancaman ya terhadap orang-orang yang menginginkan tersebarnya fahisyah di tengah orang-orang yang beriman. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisyata fil ladzina amanu lahum adzabun alim di dunia wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa innallaha raufur rahim. Jadi berita dan penderitaan Aisyah radhiyallahu anha ternyata memberikan keberkahan kepada orang-orang beriman, sebagaimana juga penderitaan Aisyah ketika hilang kalungnya ya. Ketika hilang kalungnya di suatu malam, sementara orang-orang beriman, Nabi dan para sahabat kekurangan air untuk berwudu, susah untuk mendapatkan sumber air, dan dia ketika itu juga kehilangan kalung. Jadi kaum muslimin ketika itu, ini kasus yang lainnya, mencari dua hal, dua perkara. Air mereka cari, kalung Aisyah pun mereka cari, dan kalung Aisyah didapatkan. Orang-orang beriman mendapatkan keberkahan dari Allah. Allah menurunkan syariat tayammum. Allah menurunkan syariat tayammum. Ini keberkahan Aisyah radhiyallahu taala anha dalam kasus musibah yang berat ini, yang membuat air matanya kering karena menangisi kesedihan, menangisi penderitaannya, ya, merasakan betapa berat ujian yang ia rasakan. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang beberapa ayatnya turunkan beberapa ayat sebagai tuntunan untuk orang-orang yang beriman dan ancaman untuk orang-orang yang ingin tersebar kekejian atau perbuatan keji di tengah orang yang beriman, yang menyebabkan tersebarnya zina ini terancam oleh ayat tadi, lahum adzabun alim ya. Kemudian Aisyah melanjutkan cerita, faqala Abu Bakrin, Abu Bakar setelah wahyu tadi turun mengatakan tentang mistah, di mana Abu Bakar memberikan nafkah kepada mistah karena dia kerabatnya, seperti yang telah kita ketahui dari penjelasan Aisyah, dan juga kefakirannya, maka hidupnya ditanggung oleh Abu Bakar. Kata Abu Bakar, wallahi la unfiqu alaihi syai'an abada. Ya. Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan memberinya nafkah apapun selama-lamanya. ba'dan ladzi qala li Aisyah, setelah dia ikut serta menyebarkan dan membenarkan berita tuduhan terhadap Aisyah, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang juga terdapat di surat An-Nur ayat An-Nur ayat 22. Ya, ayat 22 masih berhubungan dengan kasus ini. Dan inilah yang berhubungan dengan bahagian kedua bab. Kita ayat ini yang berhubungan dengan bahagian kedua bab, yaitu dan yang berhubungan langsung dengan kitabut taubah. Ya, yaitu dan diterimanya taubat orang yang menuduh. Mistah menuduh. Mistah termasuk yang terpengaruh oleh berita tersebut dan ikut menuduh. Sehingga Abu Bakar bersumpah untuk tidak melanjutkan nafkahnya, memberinya, menanggung hidupnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, wala ya'tali ulul fadli minkum. Ini terdapat juga pujian dan keutamaan Abu Bakar. Karena Allah mengatakan dan tidaklah janganlah bersumpah, wala ya'tali, janganlah bersumpah orang-orang yang memiliki keutamaan dan kelebihan harta di antara kalian untuk tidak memberi atau untuk tidak memberi kerabat-kerabatnya harta dan infak. Ayyutu ulil qurba wal masakin, orang miskin, wal muhajirin, dan orang-orang hijrah. Ya. Mistah muhajir, karena dia ikut perang Badar berarti dia muhajir yang ikut hijrah. Ya. Fi sabilillah, yang berhijrah di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu. Inilah adab yang diajarkan oleh Allah kepada Abu Bakar, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ya. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian mau Allah atau menginginkan Allah memberikan kalian ampunan? Maksudnya orang-orang yang punya keutamaan dan kelebihan rezeki tadi, maksudnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Tidakkah kalian mau Allah mengampuni kalian? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di sini wallahu ghafurur rahim ini umum, termasuk untuk Mistah dan juga untuk Abu Bakar, di mana Allah janjikan ampunan kalau dia melanjutkan pemberian nafkah kepada Mistah. Dan Mistah sudah dihukum. Ya, Mistah termasuk yang dicambuk karena menyebarkan berita dusta tersebut dan ikut percaya. Ya. Maka dia sudah nyata bertaubat dan Allah menerima taubatnya. Tanda Allah menerima taubatnya ayat ini. Kalau seandainya tidak diterima taubatnya oleh Allah, maka Abu Bakar tetap dalam sumpahnya. Tetapi ternyata Allah ajarkan yang paling utama kepada Abu Bakar, yaitu melanjutkan infaknya kepada Mistah, menunjukkan Mistah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berhubungan dengan bahagian kedua dari bunyi bab. Lanjut. Qala Hibban bin Musa, qala Abdullah bin Al-Mubarak, hadhihi arja ayatin fi kitabillah. Sebelum kita membahas tentang perkataan Abdullah bin Al-Mubarak, di dalam cetakan kita, saya rasa ini adalah copy paste ya. Ayatnya di copy kemudian diletakkan di sini. Karena dalam riwayatnya ila anqal ila qawli wala ya ila qawli wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ati an yu'tu ulil qurba. Perawi tidak menanjutkan, dia mengatakan sampai Allah berfirman ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Jadi wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal asfahu itu tidak ada dalam riwayat. Jadi ketika yang mencetaknya hanya menukilkan ayat yang ada di program, mengcopy kemudian meletakkan. Tidak memotongnya sesuai dengan riwayat. Kalau yang sesuai dengan riwayat itu tidak ada wal masak, bukan ayatnya tidak ada, tapi dia meringkas dengan mengatakan sampai firmannya wal ya'fu ala tuhibbuna an yaghfir lakum. Jadi diletakkan dalam kurung setelah ulil qurba ya. Dibuat kurung, buka kurung, kemudian sampai wal yasfahu, ya, tutup kurung. Nah, dibuat keterangannya tidak ada dalam riwayat. Ya, jadi perawi hanya mengatakan sampai firmannya dan tidak membacakan ayat itu secara lengkap. Di sini ada karena tinggal copy. tinggal copy. Dan itu yang kita lakukan biasanya ketika kita menukilkan ayat, tidak menulis lagi, tinggal copy paste dari program Mujamma Malik Fahd itu, kemudian letakkan di tulisan kita sesuai yang kita inginkan. Di sini kan riwayat, seperti yang diriwayatkan itulah yang dinukilkan. Ya, ini yang perlu kita, bukan dicoret ya, tetapi tidak ada dalam riwayat. Yang dalam kurung itu tidak ada dalam riwayat. Kemudian perkataan Abdullah bin Mubarak tadi ini luar biasa. Ya. Hadhihi arja ayatin fi kitabillah. Ini ayat yang sangat memberikan rasa optimis di dalam Al-Qur'an. Ayat memberikan harapan besar kepada mistah yang terjerumus. Allah Subhanahu wa taala dengan luasnya ampunan dan rahmatnya memberikan dengan mudah maaf dan ampunannya. Allah mengatakan wal ya'fu wal yasfahu. Saya saja memaafkan, kenapa kamu tidak memaafkan wahai Abu Bakar? Saya memberikan ampunan, kenapa kamu tidak mengampunkan sehingga kamu bersumpah untuk tidak melanjutkan nafkahmu, pemberian nafkahmu kepadanya. Ini ayat yang sangat memberikan harapan besar kepada orang-orang yang beriman. Memang khilaf para ulama ya. Banyak nukilan-nukilan dan perkataan para ulama tafsir tentang ayat-ayat yang paling memberikan rasa optimis. Di antara ayat yang memberikan rasa optimis surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini juga termasuk arja ayah. Kemudian ayat di surat pembagian orang yang beriman. Thumma awrathna al-kitab alladhina istafainahu min ibadina faminhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil zalimu li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Setelahnya surat apa ini ya? Safat. Ini juga termasuk ayat yang paling memberikan rasa optimisnya. Surat Fatir. Ya. Thumma awrasna al-kitab alladhina istafayna min ibadina. Ayat 32. Ya. Faminhum zalimun linafsihi. Wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Allah membagi umat Nabi Muhammad atau orang-orang yang beriman yang diutus para Nabi kepada mereka terbagi tiga. Yang pertama zalimun linafsihi, kemudian yang kedua muqtasidun, kemudian yang ketiga sabiqun bil khairati biiznillah. Ayat yang berikutnya Allah katakan jannatu adnin yadkhulunaha. Surga Aden mereka akan masuki semua. Yang zalimun linafsihi, yang muqtasidun, yang sabiqun bil khairat, semuanya dijanjikan surga oleh Allah. Ini termasuk ayat yang paling memberikan rasa optimis. Jadi orang-orang yang zalim linafsihi jangan berputus asa. Kemudian juga ayat yang paling arja di dalam Al-Quran adalah surat Az-Zumar. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada hamba-hambaku yang banyak berbuat dosa, yang menzalimi dirinya melampaui batas, jangan sampai mereka berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Ini termasuk ayat-ayat yang memberikan rasa optimis. Arja ayatin fi kitabillah, di sini kata Abdullah bin Mubarak adalah ayat ini, yaitu kata-kata firman Allah, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ati an yu'tu ulil qurba. Kemudian Allah mengatakan wal ya'fu wal yasfahu. Ini harus kita sebarkan. Berilah maaf dan lapangkan dada. Kata orang Arab dalam ungkapan ucapan harian, rayyih nafsak. Lapangkan dada. Apapun urusan kita dengan manusia, dada yang lapang akan memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Jangan sedikit salah orang lalu kita habis-habisan membalas. Apalagi kalau kita punya wewenang, kita lebih kuat dari orang. Subhanallah, saya terkadang sangat tersayat-sayat ya, melihat orang yang kehidupannya biasa kemudian melakukan kesalahan tanpa sengaja kepada orang yang lebih di atasnya. Orang tadi benar-benar semena-mena menghinanya, mencaci makinya, padahal yang disakiti atau yang dirusak sedikit saja. Sementara Allah mengatakan wal ya'fu, apa mana yang lebih berat? Tuduhan mistah kepada Aisyah berzina daripada orang yang menggores tergores mobilnya sedikit oleh orang yang mungkin membawa barang bekas atau orang yang membawa barang yang akan dijualnya, tergores sedikit, kemudian dengan angkuh dan sombongnya dia membangga-banggakan diri dan merendahkan orang tersebut. Abu Bakar yang memberi nafkah, memberikan kehidupan kepada Misthah, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkan dan berlapang dada. Ini ayat yang luar biasa mengajarkan sikap dan adab yang indah di tengah orang-orang yang beriman. Kemudian faqala Abu Bakr radhiyallahu an, wallahi inni la uhibbu an yaghfira Allah li, faraja'a ila Misthahin nafaqata allati kana yunfiqu alayhi wa qala la anzi'uha minhu abadan. Ini dampaknya, ini efek dari firman Allah kepada orang yang beriman. Langsung serta merta Abu Bakar respon terhadap kata firman Allah wal ya'fu wal yasfahu. Kata Abu Bakar, wallahi inni la uhibbu an yaghfirallahu li. Demi Allah, saya benar-benar menginginkan Allah mengampuni saya. Karena Allah mengatakan tadi, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Tidakkah kamu mau Allah mengampuni dosamu? Maksudnya Abu Bakar. Ya, maksudnya ayat ini turun tentang Abu Bakar ini. Ini menunjukkan fadl dan manakib Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Faraja'a ila Misthah. Maka dia balik kepada Misthah, mengembalikan kepada Misthah an-nafaqah, nafkah yang sebelumnya, allati kana yunfiqu alaih. Kemudian dia tambahkan pernyataan yang indah, yang luar biasa. Apa katanya? La anzi'uha minhu abada. Saya tidak akan cabut nafkah ini dari Misthah selama-lamanya. Kenapa? Mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala Zainab bint Jahsh radhiyallahu anha زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري ما علمت أو ما رأيت فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. Aisyah menambahkan cerita setelah selesai tadi ya, menambahkan cerita di ujung riwayat ini bahwa ternyata Nabi SAW juga menanyakan kepada Zainab bintu Jahshin, istrinya yang lain, ya, radhiyallahu ta'ala anha, tentang Aisyah. Tadi kan sudah bertanya kepada Usama, kepada Ali bin Abi Talib, kepada Barirah, dan juga dia Nabi SAW bertanya kepada Zainab bintu Jahshin, apa yang kamu ketahui? Ya, ma'alimti, au ma'ra'iti, bagaimana menurutmu tentang tuduhan tersebut? Zainab bintu Jahshin radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari, saya menjaga pendengaran dan penglihatan saya. Jadi orang beriman sebenarnya itu sikapnya, tidak langsung serta merasa berenang dalam isu, lenyap dan larut dalam isu. Harus jaga pendengaran, jaga penglihatan. Kemudian dia mengatakan, wallahi ma alimtu illa khaira, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak mengetahui kecuali kebaikan. Maksudnya Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Aisyah mengatakan, qalat Aisyah radhiyallahu anha wa hiya allati kanat tusamini min azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'asamaha Allah bil wara' wa tafiqat ukhtaha Hamnah bint Jahsh tuharib laha fahalakat fi man halak. Ya, kata Aisyah, dialah satu-satunya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tusamini, tufakhiruni wa tudahini bi jamaliha wa makaniha 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dialah istri Nabi yang menjadi saingan saya. Ya, yang memberi membangga-banggakan dirinya di hadapan Nabi, hakadha. Kemudian menyebutkan kelebihannya, artinya berpacu dan erat persaingannya dengan Aisyah. Tetapi luar biasa, persaingan itu tidak membuat Zainab bintu Jahsin menutupi kebaikan Aisyah dan mengatakan, saya tidak mengetahui Aisyah kecuali baik. Ya, padahal dalam kehidupan berumah tangga bersaing. Ya, berpacu untuk mengambil perhatian Nabi SAW sebagai istri. Ya. Ternyata dia luar biasa. Fa'asamahallahu bil wara'i. Dan Allah lindungi dia dengan wara'nya. Sehingga dia melupakan persaingan dalam rumah tangga untuk mengatakan yang benar terhadap Aisyah. Ya. Wa tawfiqat ukhtuha, sementara saudarinya Hamnah bintu Jahsin tuharibu laha. Ya. Saudarinya menegurnya, mencelanya tentang pembelaannya terhadap Aisyah. Berarti Hamnah bintu Jahsin seperti Mistah. Hamnah bintu Jahsin seperti Mistah. Terpengaruh oleh berita tersebut, dan Hamnah justru menegur Zainab saudarinya yang membela Aisyah. Fahalakat fi man halak, maka binasalah Hamnah bersama orang-orang binasa, maksudnya yang termasuk dalam teguran Allah kemudian mendapatkan hukuman lantaran berita dusta yang mereka sebarkan. Dihukum, dicambuk. Qala Az-Zuhri fa hadha man taha ilaina min amri haula'i ar-rahti wa qala fi hadith Yunus ihtamalathu al-hamiyah. Kata Az-Zuhri, kata kemarin di awal hadis ini, kita katakan hadis ini bermuaranya pada Az-Zuhri. Az-Zuhri sumber atau markas dari sanadnya. Dan dari beliau, dan ternyata beliau mendapatkan riwayat ini, menyampaikan riwayat ini dari gabungan riwayat yang dia dapatkan dari 4 orang gurunya. Kemudian dia sambung, dia cocokkan, dia satukan, akhirnya menjadi sebuah cerita yang panjang. Sementara guru-gurunya meriwayatkan dengan riwayat yang ringkas. Ini menjadi panjang karena Zuhri menggabungkan semua riwayat guru-gurunya, dan di akhir dia mengatakan fahadha man taha ilaina min amri haula'ir rahta. Inilah hasil dari riwayat mereka-mereka, maksudnya gurunya yang 4, Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Zubair, Al-Qamah bin Waqqas, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Itu yang dia ringkas dan menjadi sebuah cerita yang panjang. Kemudian ada perbedaan sedikit dibawakannya di ujung. Waqala fi hadith Yunus ihtamalathul hamiyah. Sementara di dalam riwayat tadi adalah ijtahalat. Itu perbedaannya. Ijtahalat, dibodohi atau ditutup matanya oleh sukuisme, rasa sukuisme. Di sini ihtamalat dipanas-panasi oleh rasa ingin membela suku. Itu saat Ibnu Ubadah. Kata Aisyah, dia seorang yang soleh, tetapi dia semangatnya membela sukunya membutakan matanya. Ini yang memicu terjadinya pertengkaran besar di hadapan Nabi SAW. Tersisa 1, 2. Kok 3? 1, 2. Pak Zepul, masih satu lagi Pak. Setelah yang panjang, halaman 167, 1. Halaman 168, 1. Satu lagi? 2. 2. Kemudian, bab yang ke-11. Ini bab yang terakhir ya, di kitab At-Taubah. Bab yang ke-11. Itu berapa hadis? 1 hadis. Mudah-mudahan, kita selesaikan dalam minggu ini atau sebagian hari di minggu yang akan datang. Ya. Hari Senin atau hari Selasa sebelum Ramadan kita selesaikan kitab Taubah ini, insyaallah. Ya. Kalau besok hari mungkin Jumat bisa kita selesaikan ya. Kita khawatir susah untuk melanjutkan minggu yang akan datang. Istirahat untuk menghadapi Ramadan ya. Tapi kalau tidak selesaikan hari Jumat besok, berarti kita lanjut hari Senin atau hari Selasa. Ya, hari Senin atau hari Selasa. Karena kemungkinan Ramadan hari Sabtu ya. Jumat atau Sabtu. Inilah pelajaran kita hari ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cambuk hukum cambukan atau cambuk orang yang menuduh. Ya, dia sudah menceritakan. Mungkin di tafsirnya. Tafsir ayat innalladzina ibhasli tafsir innalladzina ja'u bil ifk usbatun minkum hal haula'i alladzina dakhalu fil ifk uqima 'alaihim